baik kaum muslimin, takdir saya hari ini kenapa hidup saya susah? Karena ente bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya katakan, hari ini bapak hidupnya susah. Hari ini bapak hidupnya sempit. Sebab apa? Saya hidup saya susah, hidup saya sempit, kemana-mana udah gak bisa sekarang. Kenapa? Dibelit utang. Bapak dibelit utang itu akibat gak? Akibat dari apa? Akibat dari tamak dulu. Ketamakan bapak, bapak ikutkan. Bapak perturutkan, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, nyewa bank, nyewa bank apa? Ambil dana dari bank segala macamnya, lalu bapak dibelit oleh utang. Padahal Allah haramkan jangan makan riba. Ustaz, ustaz, stop ustaz. Ini nyinggung saya, kena saya langsung Pak Ustaz. Memang sengaja saya nyinggung. Supaya tobat. Saya udah ngaku sekarang, saya mau tobat. Allah terima, pasti Allah terima. Lalu bagaimana? Bersihkan itu utang-utang. Gimana pun caranya. Jual aset-aset yang ada. Jangan lagi terikat dengan bank konvensional. Jangan lagi pernah terikat dengan bank-bank ribawi. Ya? Atau minjam-minjam, karena seluruhnya akan menjadikan bapak ibu tersiksa. Takdir saya hidup susah ini karena memang sebab disebabkan karena saya mengikuti tamak saya. Ini takdir, Pak. Allah suruh kita berinfak, kita pelit. Allah suruh kita bersedekah, kita pelit. Faman yabkhal innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, siapa yang pelit, dia paling pelit untuk dirinya sendiri. Karena ketika seseorang menahan harta, Allah akan menahan kebaikan dan keberkahan harta darinya. Dan Allah akan hancurkan dia. Tapi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, Allah jadikan hartanya berkah. Allah jadikan apa yang dikeluarkan diganti berlipat kali ganda. Makanya para malaikat berdoa menjelang terbit matahari, waktu subuh. Setiap kita didatangi dua malaikat, berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, orang ini kalau dia berinfak hari ini, gantilah. Wa a'ti mumsikan talafa, yang lain berkata berdoa, ya Allah, jika ia tidak berinfak hari ini, celakakanlah. Malaikat yang doakan, malaikat itu tanpa dosa, Pak, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, takdir saya hari ini kenapa hidup saya susah? Karena ente bakhil. Karena ente bakhil, hidup ente disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu siapa yang melapangkan saudaranya, Allah akan melapangkan dirinya. Betul tidak? Siapa yang menolong saudaranya, Allah tolong hidupnya. Ini sunnatullah, Pak. Aneh ya, si fulan itu, dia sudah pemurah tapi enggak bangkrut. Memang betul. Kata Rasulullah, mana qasa malun min sadaqah, bal yazdad. Tidak pernah berkurang harta kalau disedekahkan, tapi justru tambah bertambah, enggak pernah berkurang. Nah, orang-orang bakhil, karena dia bakhil, dia pikir dengan cara bakhil itu, dia akan bertambah hartanya. Enggak, Allah hancurkan hartanya. Allah binasakan dia dan hartanya. Allah cabut keberkahan dari hartanya. Kalau udah begitu, Pak, piti tonggok lai, tapi berkah hendak, penyakit banyak. Makanan banyak, tak serak. Ya? Oke, maaf, saya lupa, saya pikir saya di Padang. Makanan banyak di meja, tapi dia yang hanya boleh dimakan yang putih-putih aja, yang lain orang menikmati. Ini namanya dicabut keberkahan harta. Hah? Lah, gak boleh makan ini, gak boleh minum ini, udah banyak gak bolehnya. Piti sekambui, bahasa Minang lagi. Uangnya banyak, tapi gak boleh. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Penyakit ini, enggak pantangan ini, pantangan itu. Ini orang tersiksa enggak sebenarnya? Buat apa duit banyak? Gara-gara apa itu? Bakhil. Gara-gara dia bakhil, Allah cabut keberkahan harta untuknya. Maka dia tidak berhak menikmati harta itu. Baik, kaum muslimin. Takdir. Apapun yang kita katakan, inikah takdir saya? Sehingga yang memimpin Jakarta sekarang adalah Ahok. Inikah takdir Jakarta? Iya, ini memang takdir Jakarta. Sebab apa? Ikhtiar umat. Umat sendiri yang punya ulah, punya kerja, hanya karena disogok 100 ribu, 50 ribu, pilih orang kafir. Hah? Lalu kita dipimpin oleh orang kafir. Rasakan sendiri sekarang. Takdir yang kita rasakan hari ini adalah akibat dari pilihan kita. Takdir ke depan, pilihan kita hari ini. Begitu, Pak. Kalau Bapak serius mendidik anak di pesantren, di tahfiz Quran, takdir Bapak masa ke depan, Bapak akan dapatkan anak yang santun pada kedua orang tua. Anak yang memuliakan orang tua, anak membanggakan orang tua, dan anak yang akan menyelamatkan pada hari kiamat. Anak yang akan menjadi tabungan, anak yang sebenarnya anak. Kalau Bapak dari hari ini, Bapak menempuh jalan itu. Insya Allah hari kiamat Bapak akan menikmati anak yang akan menyelamatkan Bapak. Tapi kebalikannya, karena Bapak hari ini mendidik anak tidak di atas pesantren, tidak di atas tahfiz Quran, tidak di atas ilmu keulamaan, tidak di atas adab dan akhlak yang agung dan mulia, tidak di atas tauhid dan akidah, anak Bapak masa yang akan datang akan menjadi takdir buruk buat Bapak. Hah? Inilah dia akibat saya dulu menyekolahkan anak saya di sekolah sekuler. Inilah dia akibatnya. Saya dulu menyekolahkan anak saya ke sekolah yang jauh daripada agama. Inilah akibatnya. Iya, inilah takdir saya memang. Tapi masih bisa dirubah enggak? Masih bisa. Sekali lagi, selagi belum mati, selagi belum terbit matahari sebelah barat, ya, selagi bapak, anak bapak masih hidup, masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal, tamat sudah. Ada ibu-ibu yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, ada orang yang bunuh diri dan orang itu adalah anak kandung saya. Katanya. Bunuh diri anaknya, bisa enggak saya mendoakannya dan berpengaruh enggak doa saya ini untuk anak saya? Ini kata si ibu, saya katakan, kalau udah mati dia bu, ibu doakan dia sekarang, enggak ada bu. Doa ibu tetap berpahala, tapi minta maaf, itu hanya jadi ibadah pribadi buat ibu. Doa itu sampai enggak? Enggak, Allah udah jamin. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, Allah akan siksa dia kekal, dan dia akan mengazab dirinya sendiri dalam neraka selama-lamanya dengan cara apa dia dulu menghabisi hidupnya. Jadi didoakan pun atau tidak didoakan percuma saja, tapi doa itu tetap bermanfaat, dan bermanfaat untuk si pendoa, karena dengan berdoa dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.